sing ngatur. Sopo wae bapak lilo mung sarate kudu wis kerja. Genduk-genduk ojo wedi yondo jo kesusu kowe mesti payu. Nuwun wae marang Gusti muga-muga enggal dibari. Sing ngatur sapa wae.